Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin sekalian, yang kita tunggu sudah tiba, kita dengarkan sekarang Syekh Ahmad Didat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم. Bapak moderator dan saudara-saudariku, subjek kali ini adalah Al-Quran, sebuah keajaiban dari semua keajaiban. Aku telah membacakan ayat dari Al-Quran. Selagi kita melanjutkan, aku akan sambil menerangkan ayat tersebut dan apa yang disabdakan oleh Allah tentang subjek ini, sebuah keajaiban. Tapi sebelumnya, aku ingin menjelaskan kepadamu, apakah keajaiban itu? Apakah keajaiban itu? Sebuah mukjizat. Keajaiban adalah sebuah hal yang tidak mungkin. Sesuatu yang tidak dapat dipikir secara logis. Tak dapat dilakukan manusia. Contohnya, salah satu dari kita, sementara pertemuan ini berlangsung, ia tidak sadarkan diri dan pingsan. Seorang dokter dipanggil, lalu dokter itu mengatakan bahwa orang itu sudah meninggal. Seorang dokter lain lagi dipanggil untuk dimintai pendapatnya dan ia mengemukakan hal yang sama. Orang itu sudah meninggal. Bawa tubuhnya dan siapkan dirinya untuk dikubur. Tapi datanglah beberapa utusan Tuhan dan melihat mayat orang itu, lalu ia mengatakan, ia memerintahkan, bangunlah atas nama Allah. Lalu orang itu pun bangkit atas nama Allah. Orang itu pun bangkit. Ia hidup dan sehat. Kita mengatakan itu adalah sebuah keajaiban. Karena itu adalah hal yang tidak mungkin. Ia dipastikan telah meninggal oleh dua dokter, tapi orang itu kembali hidup. Ajaib. Tapi misalkan orang itu telah meninggal selama 3 hari, dimasukkan ke dalam gua, dan setelah 3 hari seseorang datang untuk menjenguknya, pria itu dikubur di balik sebuah batu besar, tapi pria itu bangun dan berteriak, aku bangkit atas nama Allah. Lalu orang itu pun bangkit dari alam kubur. Kami mengatakan bahwa itu adalah sebuah keajaiban yang lebih hebat, karena ada hal yang tidak mungkin yang lebih besar. Tapi setelah orang itu meninggal dan dikubur, tulangnya membusuk di kuburan, lalu seseorang meminta kepada Tuhan untuk membangunkannya, dan orang itu pun bangkit dari kuburnya, ia hidup, bernafas, sehat, kita mengatakan bahwa itu adalah keajaiban yang sangat besar. Jadi makin besar ketidakmungkinannya, makin besar pula keajaibannya. Kuharap definisi ini cukup mudah untuk dipercaya semua orang. Dalam kaitannya, Al-Quran adalah keajaiban dari semua hal yang ada. Sebagai contoh pertama, kau tahu bangsa sebelum Islam, mereka semua punya nabi. Dan semua orang pada zaman itu mengharapkan bukti dari tindakan supranatural. Musa, utusan Allah, Nabi Musa, dia diberikan keajaiban yang terlihat seperti sihir. Ia berada di antara para ahli sihir di Mesir. Jadi ia harus melawan para ahli sihir ini. Dan Allah memberikan keajaiban kepada Nabi Musa untuk melawan para ahli sihir yang ada di Mesir ini. Fir'aun, yang berpikir bahwa Musa adalah ahli sihir biasa, ia membawa para ahli sihirnya sendiri untuk melawannya. Para ahli sihir Mesir ini mempunyai tongkat ajaib yang kecil dan mereka membuangnya ke tanah. Lalu semua tongkat-tongkat kecil ini berubah menjadi ular. Ular berbisa. Allah telah memberikan kepada Musa sebuah tongkat kayu di atas gunung. Sekarang, ia tahu apa yang harus ia lakukan. Lalu ia melempar tongkatnya, lalu tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Ular ini lalu memakan semua ular kecil yang dimiliki oleh para ahli sihir Mesir. Dan saat Musa mengambil ular itu, ia berubah kembali menjadi sebatang kayu. Kemudian, para ahli sihir Mesir menyadari bahwa ini bukanlah tipuan. Ini bukan hipnotis. Ini bukan ilusi. Karena untuk menghipnotis seseorang, kau harus menyebutkan mantranya. Kau membuat orang itu melihat apa yang tidak ada di sana. Itu ilusi buatan. Tongkat itu, kau bisa membuatnya terlihat sebagai ular dengan cara mengucapkan mantranya. Tapi di sini, semua tongkat kecil itu menghilang. Untuk membuat hal seperti itu, ia membuat ular-ular itu terlihat sebagai sebatang kayu. Tidak, tongkat-tongkat kecil itu telah menghilang. Ditelan oleh seekor ular, dan ular itu berubah menjadi sebatang kayu, dan kayu itu tetap seperti keadaan semula. Itu adalah keajaiban besar. Lalu para ahli sihir Mesir mengakui bahwa ini bukanlah sihir. Ini sesuatu yang lebih besar. Ini adalah mukjizat. Ini adalah keajaiban yang sebenarnya. Jadi Allah memberikan mukjizat menurut kebutuhan mental dari orang itu sendiri. Orang-orang yang mempunyai kemampuan sihir akan dilawan dengan kekuatan sihir juga. Sihir yang lebih hebat. Sihir yang nyata. Sewaktu Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, datang, ia datang di antara orang-orang yang memerlukan pengobatan hebat. Mereka menuntutnya untuk memberikan pengobatan. Lalu Allah memberinya kemampuan untuk mengobati. Mengobati orang yang buta sejak lahir. Orang yang buta akibat ikan hiu atau kerusakan yang cukup parah, infeksi, adalah hal berbeda dibanding orang yang terlahir buta. Allah memberikan kekuatan itu, menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan penyakit lepra. Dan ia menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Membangunkan orang yang sudah mati. Itu jenis keajaiban untuk meyakinkan orang-orang. Nabi kita Muhammad SAW, ia datang kepada orang-orang yang menyebut bahasanya adalah bahasa terbaik. Bahasa mereka diagung-agungkan. Kiasannya, puisinya. Mereka mengatakan bahwa kita kaum terpilih, kami adalah kaum Arab. Dan orang lain hanyalah orang bodoh, kaum bodoh. Dibandingkan dengan kami, mereka memujanya. Mereka bertanya kepadamu, dalam bahasamu, berapa banyak sinonim kata untuk pemandu? Mungkin, ya dikatakan setengah lusin barangkali. Kau lihat itu, di dalam bahasa kami, ada 100 kata. Berapa banyak kata sinonim untuk sebuah pedang? Hah? Berapa kata? Semua menjawab, mungkin setengah lusin. Ya, mungkin setengah lusin. Kau lihat itu, di dalam bahasa kami ada 100 kata. Jadi kau bisa lihat, kita adalah bangsa yang terpilih, dan yang lain hanyalah kaum bodoh saja. Jadi saat Nabi datang di antara orang-orang ini, keajaiban yang besar ia berikan kepada kita adalah Al-Quran ini. Bahasa yang digunakan dalam Al-Quranlah yang mengalahkan orang-orang. Lalu orang-orang yang mempunyai akal sehat menyadari bahwa ini bukan puisi. Ini bukan buatan orang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita pikirkan, dan orang-orang menerima kenyataan itu. Tapi aku akan memberitahumu tentang orang-orang non-muslim. Apa yang dikatakan orang-orang non-muslim tentang Al-Quran, kitab yang terpilih. A.G. Arbery, seorang pria Inggris yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris. Dalam pernyataannya, ia mengatakan, saat aku mendengar Al-Quran dibacakan, semua itu terdengar seperti bahasa asing. Ia baru saja mengenal bahasa Arab. Bahasa Arab bukanlah bahasa yang mudah dimengerti. Ia mengatakan, saat aku mendengar Al-Quran dibacakan dengan suara merdu, aku seperti mendengarkan musik yang membosankan. Dan saat aku ingin mendengarkan alunan melodi, aku mendengarkan bunyi drum yang terus-menerus, seperti menggoyangkan hatiku. Kau tidak bisa menyalahkan Al-Quran karena nafasmu tersengal-sengal. Lalu, Pendeta Boswell Smith, misionaris Kristen, ia menulis buku tentang Muhammad, Muhammadism. Di dalam bukunya, ia mengatakan, tentang Nabi Karim dan Al-Quran, ia mengatakan bahwa buku ini ditulis sendiri olehnya. Ia mencoba menakutimu dengan tulisannya. Bahwa ia adalah penulis kitab ini. Hal yang tidak kita setujui, bahwa Muhammad SAW bukanlah penulis buku ini. Ia mengatakan menurut kepercayaan dan pengertiannya bahwa Muhammad SAW adalah penulis kitab ini. Ia adalah penulisnya. Di sini ada puisi, aturan hukum, buku doa-doa, dan Alkitab, semuanya dalam satu. Dan sebagai referensi untuk zaman sekarang, untuk semua umat manusia yang ada pada saat ini adalah keajaiban. Sebuah keajaiban dari gaya hidup, kebijaksanaan, dan kebenaran. Ini adalah keajaiban yang diklaim oleh Muhammad. Ia mengatakan bahwa ini keajaiban yang luar biasa, dan tidak ada yang meragukannya. Ini adalah mukjizat. Dan semua pasti setuju bahwa ini adalah keajaiban. Allah juga menaruh perhatian dalam hal ini, dalam ayat yang akan kubacakan dari Al-Quran, dari surat An-Kabut ayat 29. Aku akan menjelaskannya. Allah bersabda, waqalu, dan mereka mengatakan, para kaum musyrik, mereka berkata, laula unzil alaihi ayatun min rabbih. Lalu mengapa tidak ada tanda keajaiban, mukjizat yang diberikan kepadanya dari Tuhan? Kenapa tidak ada? Ini adalah tuntutan. Mereka telah mendengar keajaiban Musa, mereka telah mendengar keajaiban Yesus. Sekarang mereka juga menginginkan hal serupa dari Nabi Islam ini. Sebagai contoh, mereka mengatakan, oh itu Muhammad. Mereka mengoloknya. Mereka menganggapnya sebagai lelucon. Mereka mengatakan, Muhammad, karena kau adalah Rasul Allah, mengapa kau tidak menunjukkan beberapa muslihat seperti nabi-nabi dari zaman terdahulu? Contohnya, Gunung Ahad ini, tepat di luar Mekah. Mengapa kau tidak merubahnya menjadi emas, agar kita yakin padamu bahwa kau adalah utusan Tuhan? Atau, buatlah tangga yang dapat mencapai surga. Lalu bawalah sebuah buku, turun dari sana. Jika benar, kami akan percaya bahwa kau adalah pembawa pesan dari Tuhan. Atau buatlah sungai di padang pasir itu. Lalu kami akan tahu bahwa kau dapat diandalkan. Seseorang yang dapat kami andalkan. Waqalu, lalu mereka mengatakan, laula unzila alaihim bir rabbih. Dan sebagai jawabannya, Allah membuat sabda, Qul, katakan, innamal ayatu innallah, bahwa semua tanda keajaiban itu tidak ada padaku, di tangan Allah. Innama ana nazirum mubin. Aku ini hanyalah manusia biasa yang sederhana. Sederhana. Awalam yakfihim. Jika ini tidak cukup untukmu. Awalam yakfihim. Anna anzalna alaihil kitab. Yutsal alaihim. Jika ini tidak cukup bagi mereka. Kau sudah mengajarkan kitab ini. Membacakan kitab ini yang telah kuberikan padamu Muhammad. Buku ini telah kuberikan padamu Muhammad. Jika ini tidak cukup bagi mereka. Bagimu. Orang itu tidak tahu cara membaca dan menulis. Kau mengajarkan kitab ini kepada mereka. Jika itu masih belum cukup, kau tidak tahu apakah keajaiban itu. Kau tahu masa kanak-kanak orang ini. Muhammad kecil ini, ia tumbuh besar di depan matamu. Di umurmu yang 40 tahun, ia seperti anakmu sendiri. Kau tahu setiap langkah yang ia lakukan. Semua hal yang ia lakukan. Kau tahu, semua tahu tentang dirinya. Dan pria ini, yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan, ia datang dan mengajarkan tentang kitab ini. Apakah itu belum cukup dikatakan sebagai keajaiban? Kitab ini sendiri, Allah mengatakan bahwa ini adalah keajaiban. Dan memang benar, ini adalah keajaiban. Keajaiban, seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, kita orang Muslim mempercayainya bahwa kitab ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para musuh Islam percaya bahwa kitab ini ditinggalkan oleh Muhammad. Orang-orang yang mengaku teman kita, mereka mengatakan bahwa ini adalah kitab yang ditinggalkan oleh Muhammad. Tapi mereka mengatakan jika ini bukanlah pemberian Allah, ini adalah kepadaan Muhammad. Ia orang yang sangat pandai. Lalu kita mengatakan, lihatlah, ia hanyalah seorang biasa. Sama seperti kita. Ya, tapi bukankah ia orang yang pandai? Bukankah dia penceramah yang bagus? Bukankah ia pemikir yang sangat bagus? Ya, kita menyetujuinya, tentu saja. Ia sangat luar biasa. Dengan semua kualitas ini, mengapa tidak ia rangkum saja semuanya ini dengan bahasa yang ada di sekitarnya? Dan ini yang dilakukan olehnya. Ini adalah pekerjaan tangannya. Dan Allah bersaksi melawan itu. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ Ia tidak bicara atas pendapatnya sendiri. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ Itu adalah inspirasi yang kukatakan padanya. أَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ Ia adalah orang yang kuberikan kekuatan untuk itu. Kita percaya bahwa ini adalah pemberian Allah. Allah bersaksi, begitu juga dengan kita. Tapi para orang luar mengatakan, tidak, ini adalah karya Muhammad. Jadi aku katakan ini, saudara-saudariku, mari kita menyetujuinya untuk sementara waktu. Dengan nada skeptis, sinis, dan kritik. Mari kita setujui mereka. Dan kita akui bahwa ini adalah buku Muhammad. Dan ia adalah penulisnya walaupun kita tahu bukan. Lalu aku katakan, baiklah, kau mengatakan bahwa ini hasil karya Muhammad. Dia mengatakan, ya. Jadi aku mau kau menyetujuiku bahwa ini adalah hasil karya satu orang. Kerja keras satu orang. Jika ia yang membuatnya, ini adalah hasil karya Muhammad. Tanpa ragu lagi, ia menerimanya. Ini adalah karyanya. Tidak apa-apa. Jika begitu, aku akan mempersembahkan buku ini. Hasil karya yang mengagumkan dalam hal ukurannya. Ini adalah hasil karya satu orang. Di sini ada hasil karya lain yang kau mengklaimnya bahwa ini adalah pemberian Allah, Alkitab. Alkitab ini mengandung perjanjian lama yang sebenarnya adalah kitab Yahudi dan perjanjian baru. Perjanjian lama dan baru disatukan dan umat Kristen mewarisinya. Perjanjian lama dan baru disatukan. Dalam ensiklopedia yang dinamakan Alkitab ini, ada 66 buku di dalamnya. 66 buku. Yang kita sebut surat di dalam Al-Quran, kita memiliki 140 surat, dan kitab ini mempunyai 66 buku, jauh lebih kecil. Tapi 66 buku ini ditulis oleh 40 orang yang berbeda. Inilah yang mereka katakan pada kita. 40 orang yang berbeda mereka menulis dalam banyak bahasa, lalu mereka satukan dalam satu buku. 40 orang berbeda, berkeliling dan menyatukannya menjadi buku ini. Dan ini adalah hasil karya satu orang. Kau yang mengatakan sendiri. Dari 40 orang penulis Alkitab yang berbeda ini, penulis terhebat, penulis yang paling dikagumi dari semua adalah orang yang dinamakan Santo Paulus. Pendiri Kristen sebenarnya, Santo Paulus. Santo Paulus ini menulis lebih dari 50% dari isi Perjanjian Baru. Ada 27 buku di dalam Perjanjian Baru, Paulus menulis 14 di antaranya, lebih dari 50%. Tapi ke-14 buku yang disatukan itu hasilnya tidak lebih dari ini. Tidak lebih dari ini, lihatlah. 14 buku disatukan. Penulis yang hebat, penulis yang paling pandai, 14 buku setebal ini. Ini adalah hasil karya satu orang. Melihat hasil fisik yang jauh berbeda itu, kita mengatakan bahwa ini keajaiban. Al-Quran ini tidak hanya berbicara hal-hal biasa, hanya mengarang saja. Tidak. Ini adalah karya yang sangat lengkap. Memandu kehidupan setiap orang dalam setiap aspeknya, dan memecahkan semua masalahnya untuk selamanya hingga hari kiamat tiba. Lalu Allah mengatakan, jika ini belum cukup untukmu, kitab ini aku berikan padamu melalui utusanku ini. Lalu isi dari kitab ini, kau tahu di dalam Al-Quran ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu karena subjeknya sangatlah luas. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membahas seluruh subjeknya. Dan aku tidak ingin membuat kalian semua mendengarkanku di atas ini hingga tengah malam atau hingga dini hari. Aku tidak bisa. Aku hanya akan memusatkan pada subjek ini saja. Aku dapat membuat kalian semua menunggu hingga pukul 1-2 dini hari. Tapi kurasa itu bukan hal yang tepat untukku atau untuk kalian. Jadi aku dengan terpaksa harus memotong banyak detail karena aku hanyalah pria biasa. Aku dapat memberikan satu lusin keajaiban di dalam Al-Quran. Pria yang lebih mendalaminya mungkin dia dapat memberikanmu 100 keajaiban. Keajaiban yang ada dalam Al-Quran, aku mengaku diriku sebagai pria biasa, aku dapat memberikanmu satu lusin. Tapi tidak semuanya aku berikan malam ini. Hanya beberapa di antaranya. Yang pertama adalah konsep Allah yang Maha Kuasa. Kita tahu Allah hanyalah sebutan saja. Allah memberikan namanya di dalam kitab ini. Kita tidak tahu bagaimana membuat nama-nama ini. Kita tidak tahu dari mana itu berasal. Itulah kebesaran Allah. Jadi ia memberitahu kita bagaimana dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quds, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Mutakabbir, dan seterusnya. Ia memberikan kita di dalam bukunya 99 julukan yang sangat indah. Seperti kalung mutiara, dengan 99 butir permata, Allah. Butir yang besar, Allah. Lalu butir yang indah, Allah. 99 julukan dan satu nama yang besar, Allah. Itu membuatnya menjadi 100. Aku bertanya pada seorang ahli, seorang dokter, pengacara, ahli filsuf. Aku bertanya pada mereka, aku ingin tahu dari dirimu, berapa julukan yang dapat kau bayangkan, yang dapat kau berikan pada Allah, berapa banyak? Ayo, coba, cobalah. Ia mengatakan, ia adalah Bapa di surga, ya? Ia Tuhan yang sangat mencintai, ya? Ayo, katakan lagi, katakan, ayo, katakan. Ia Maha Adil, ya? Ia Maha Suci, ya? Ia Maha Pengampun, ya? Ayo lagi. Kau tahu, orang terpandai di antara kita, orang terpandai yang pernah ada, orang yang sangat ahli, ia tidak bisa menemukan julukan itu lebih dari satu lusin. Ia tidak dapat membayangkan, dengan semua keahliannya, julukan yang lebih dari satu lusin. Dari ilmu yang ia tahu, ia tidak bisa. Aku mengatakan, kau bisa lihat, orang biasa ini, yang mengerjakan karya ini, ia memberikanmu 99 buah. Tapi kau juga tahu, Muhammad adalah orang yang sangat jenius. Dan orang yang jenius dapat berbuat 10 kali lebih hebat daripada kita. Ia mengakuinya, ia adalah orang jenius. Tapi tetap, ini bukan pemberian Allah. Orang jenius dapat melakukan 10 kali lebih hebat daripada aku. Aku mengakui Muhammad lebih hebat daripada aku. Ia seorang yang hebat. Tapi ia bukanlah seorang nabi. Ia bukanlah orang yang diutus Tuhan. Aku katakan baiklah, tapi sekarang lihatlah. Dalam nama yang telah kau sebutkan, 6 nama pertama adalah Bapa yang di surga. Tapi coba, dari berbagai nama itu, dalam 6 nama pertama, kau tidak bisa menghilangkan kata Bapa. Bapa yang di surga, datanglah kerajaanmu, Bapa tercinta yang di surga, dalam 6 nama pertama. kau pasti mengucapkan kata Bapa. Coba saja, kau bisa lihat. Kata Bapa ada di depan semua nama di belakangnya karena Kristen telah membuatnya terkenal. Yesus menyebutnya Bapa yang ada di surga. Dan umat Kristen menyebutnya Bapa yang di surga. Pada orang yang mengatakan Bapa ini, aku mengatakan padanya, kau tahu di dalam daftar 99 nama ini, kata Bapa tidak ada di sana. Itu adalah keajaiban. Keajaibannya adalah hal yang telah berasuk pada dirinya selama 23 tahun, orang-orang selalu berbicara tentang Bapa di surga, sangat mudah untuk diingat. Ia tidak menaruhnya di sana. Ia tidak menulisnya. Entah itu sadar atau tidak, kita tahu itu bukan hasil karyanya. Allah yang membuatnya untuk tidak menggunakan kata itu, Bapa. Dalam bahasa Arab, Abah lebih mudah dikatakan dibanding Robba. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah memberikan kita seluruh dunia beserta isinya. Dan Rabbah jelas lebih sulit dibandingkan dengan Abah. Baik dalam bahasa Yahudi maupun Arab. Ini adalah ekspresi yang sangat indah. Bapa yang di surga itu adalah ekspresi yang indah. Mengapa Muhammad tidak menaruhnya? Mengapa Allah tidak mengizinkannya? Kau tahu mengapa? Karena kata ini, nama ini, julukan yang sangat indah ini sering salah diartikan. Kata-katamu punya tendensi untuk berubah artinya. Kata-kata baik, kata-kata indah, kata-kata yang tidak bersalah. Misalnya seperti comrade. Kau tahu comrade itu seperti kata teman, pendampingku. Pendamping dalam bahasa Prancis berarti orang yang bersatu, makan bersama. Ia adalah pendamping. Jika pendamping itu saling membagi makanan, maka mereka akan menjadi seperti sebuah keluarga. Kata yang indah. Pendamping, comrade, sangat indah. Tapi kau tahu di Amerika, jika kau memberiku julukan sebagai comrade didat, kau tahu CIA atau FBI, jika mereka memeriksaku, mereka akan langsung membawaku jika mereka tahu filosofiku. Kau tahu itu kan? Kuharap kau tidak menggunakan kata itu untukku. Lihatlah, kata ini indah sekali. Lihatlah di kamus. Di kamus kata ini berarti tidak bersalah. Ini kata bagus, tapi ini juga mempunyai keterkaitan dengan hal lain di dalam pikiran orang-orang. Comrade seringkali dikaitkan dengan komunis. Soviet menggunakannya, kita tidak mau menggunakannya. Lalu ada kata lainnya seperti gay. Kata yang indah. Ya, kata yang indah. Saat aku masih bersekolah, saat aku masih kecil, ada seorang guru yang mengajarkan puisi. Puisi Inggris. Aku masih mengingatnya. Usiaku 70 tahun dari sekarang, tapi aku masih mengingatnya. Pria baik dan wanita yang gembira pada suatu hari berada di atas gunung. Pria baik dan wanita yang gembira pada suatu hari berada di atas gunung. Kata-kata yang indah. Senang dan gembira. Ia senang dan gembira. Ia orang yang sedang bersenang-senang. Wanita, pria dan semuanya bersenang-senang dan gembira. Mereka bersuka ria. Mereka bersuka cita. Kata-kata yang indah sekali. Ya, indah sekali. Tapi sekarang kata itu juga punya arti lain. Seiring dengan pertumbuhanku membaca surat kabar dan aku membaca kata gay ini di sana. Dan kata ini menimbulkan visi yang tidak bagus. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Gay. Ini bukan kata gay gembira yang kupelajari di sekolah. Ada hal buruk tentang ini. Lama sekali aku tidak mengerti maksudnya. Aku tidak bisa mengerti. Kita tidak pernah mendengar kata gay disebutkan di surat kabar. Aku tidak dapat mengerti. Ada apa dengan kata-kata indah ini? Apa yang mereka bicarakan? Mereka tidak suka dengannya. Tapi apakah mereka tidak suka dari itu? Karena aku sering menggunakan kata gay itu. Aku senang dan gembira. Hari ini jika moderator mengatakan bahwa ia senang dan gembira, kau harus mengatakan itu. Kau lihat kata-kata yang tidak bersalah. Kata-kata yang indah juga mengandung konotasi lainnya. Allah bersabda di dalam Al-Quran, wala takulu raina wa kulun zuna. Yahudilah yang menggunakan kata-kata raina. Yang berarti lihatlah pada kami, perhatikan kami. Tapi mereka juga mempunyai maksud tersembunyi di balik kata itu. Artinya diselewengkan jauh sekali. Oleh karena itu Allah mengatakan jangan gunakan kata-kata untuk hal-hal yang sangat penting. Jadi jika kau menggunakan kata-kata raina, tapi di belakang itu kau bermaksud mengatakan hal lain, di dalam bahasa lain, jika kau mengatakan ini berarti kau telah keluar batas. Jadi Allah bersabda, unzurna, jangan gunakan kata seperti itu. Hal ini sama saja, kata dapat berubah arti. Bapa di surga adalah kata-kata yang indah. Tapi sekarang itu juga mengandung arti yang lain. Di dalam Kristen, mereka memberitahu kita bahwa Yesus adalah keturunan Allah satu-satunya. Keturunan bukan dibuat. Ini hal yang sangat berbeda. Agama Katolik, Kristen Inggris, Presbyterian, Lutheran, Methodist. Di dalam hal ini, prinsip agama yang diajarkan di gereja dan anak-anak mereka, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah keturunan Tuhan satu-satunya. Keturunan bukan dibuat. Jangan sampai salah. Ia tidak seperti Adam. Adam dibuat oleh Tuhan. Nenek moyang dari keledai dibuat oleh Tuhan. Jadi Allah adalah pencipta, pemelihara, pengevolusi, dan segalanya. Tapi Yesus tidak seperti itu. Ia dilahirkan, bukan dibuat. Dari semua kata yang mempunyai arti, apakah artinya itu? Mereka membuat julukan bagi Allah yang terkait dengan sifat hewan. Fungsi dasar hewan yaitu seks. Lalu Allah bereaksi dengan sangat keras di dalam surat Maryam. Allah bersabda, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. Lalu mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Kuasa, mempunyai anak. Allah bersabda, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدَّا. Itu kesalahan terbesar yang pernah dilakukan manusia. Kau ingin menyumpahnya? Ini adalah hal terburuk yang bisa kau katakan. Allah mempunyai anak. Kau memberikan julukan yang sama dengan hewan. Fungsi dasar hewan itu seks. Takadus samawati yatafattarna minhu. Aku akan membakar langit. Watakam syakul ardu. Dan meledakkan bumi. Watakhiru jibalu hadda. Dan gunung-gunung akan hancur lebur. Anta Allah Rahman walada. Semua itu dapat terjadi karena ada orang yang menyebut Tuhan yang Maha Kuasa mempunyai anak. Itu adalah julukan terburuk yang dapat kau berikan pada Allah. Jika surga mempunyai perasaan sepertimu, semua muslim dan muslimah, jika surga mempunyai perasaan seperti dirimu, mendengar kata-kata yang sangat merendahkan itu, maka surga akan jatuh. Jika bumi mempunyai perasaan seperti dirimu, semuanya akan hancur, dan gunung-gunung akan hancur lebur. Itu adalah julukan yang sangat buruk bagi Allah. Apakah itu mengusik muslim? Tidak sama sekali. Hal ini tidak mengusik siapapun. Ini adalah hal luar biasa, situasi yang luar biasa. Kau tahu, dunia non-Arab, dunia Muslim tapi non-Arab, 90% dari dunia Muslim bukanlah dunia Arab. Kita telah terbiasa membaca Al-Quran secara indah, kadang kita dapat membacanya lebih indah dari orang Arab sekalipun, beberapa orang seperti Hafiz dan Qori. Tapi kita tidak mengerti kata-katanya. Jadi kita membaca Al-Quran tapi kita tidak tahu apa yang dikatakan Allah. Tapi dunia Arab lebih dari 100 juta dibandingkan kau. Kau mengerti apa yang Allah katakan, apa yang ditangisi Allah. Tapi hal itu tetap tidak mengusik siapapun. Ini adalah situasi yang luar biasa. Hal yang luar biasa. Jika kalian semua, saudara-saudaraku, kau pulang dan ibumu mengatakan bahwa tetanggamu di sebelah rumah telah mengatakan hal buruk tentang aku, aku tidak akan menggunakan kata-kata itu. Kau tahu saat ada orang mengatakan hal buruk tentang ibumu? Atau istrimu yang mengatakan bahwa tetanggamu menyebutnya dengan kata itu? Aku tanya padamu, dapatkah kau makan? Dapatkah kau tidur? Tidak. Apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin mematahkan rahangnya, memukulnya di wajahnya. Jika aku terlalu lemah, aku akan menyewa sebuah geng. Seorang yang dapat melakukannya, akan kuberi 10.000 dirham. Aku akan melakukannya, menutup mulutnya, selama-lamanya. Begitu kan? Itulah yang kau rasakan tentang ibumu, adikmu, istrimu, putrimu. Dan juga kita masih mengatakan bahwa kita mencintai Allah lebih dari semua itu. Saat mereka menyumpahnya, melecehkannya, apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak ada reaksi apapun. Kau tahu mengapa? Karena semangat itu telah hilang dari diri kita. Kita manusia mati. Kita menyebut Allah di atas segalanya, tapi sebenarnya kita adalah manusia yang sudah mati. Kita sudah mati di jalan yang benar. Para orang luar, musuh-musuh, mereka berjalan di jalan yang salah, tapi ia tetap hidup. Ia tetap hidup di jalan yang salah, dan kita mati di jalan yang benar. Maka Allah bereaksi, jadi ini julukan terburuk yang dapat kau berikan padaku. Apa yang harus kita perbuat? Aku katakan bicara pada mereka. Beri alasan pada mereka. Aku tidak menyuruh untuk berkelahi. Aku tidak menyuruh untuk menembak, membunuh, menghancurkan mereka. Tidak, tidak. Allah bersabda, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Lawanlah semua kebatilan dengan kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanati. Dengan pendekatan hati. Wajadilhum billati ahsan. Dan berilah mereka alasan yang dapat diterima oleh Kristen. Lalu kau mengatakan, berikan aku beberapa cara. Aku pergi ke barat, aku pergi ke Inggris, aku pergi ke Amerika. Dan aku bicara dengan mereka. Seperti yang kau tahu, bahasa Inggris adalah bahasa asingku. Memang benar begitu. Itu adalah bahasa asing. Aku dapat berbahasa Inggris. Karena mereka masuk ke negaraku dan aku masuk ke dalam koloni Inggris. Aku diajarkan bahasa Inggris. Jika Perancis yang masuk ke negaraku, aku akan bisa bahasa Perancis. Jika Spanyol yang masuk ke negaraku, aku akan dapat berbahasa Spanyol. Tapi orang Inggrislah yang masuk ke negaraku mengajarkanku bahasa Inggris, maka aku dapat berbahasa Inggris. Tapi ini adalah bahasa asingku. Aku ingin kau membantuku. Dengan bahasamu, kau bisa mengatakan dalam istilah bahasa bahwa Yesus adalah keturunan satu-satunya. keturunan bukan dibuat. Lalu katakan padaku, apa yang ingin kau jelaskan? Kau mencoba mengatakan hal yang spesial untukku. Lihatlah, aku bisa memanggil semua anak muda di sini sebagai anakku, dan aku yakin semua anak tidak akan keberatan. Bahkan ayah dan ibunya pun tidak keberatan dengan memanggil anakmu dengan nama anakku. Tapi jika ada seseorang yang tidak terlalu akrab denganmu, ia akan bertanya padamu, apakah ia anakmu? Lalu aku mengatakan, bukan. Kau lihat, anak muda ini, ya, aku suka anak kecil ini. Ia mengingatkan pada anakku di rumah, cucuku di rumah. Aku suka anak kecil ini. Ia mengingatkan pada anakku di rumah, cucuku di rumah. Itu sebabnya aku memanggilnya dengan nama anakku. Dan ia mencintaiku seperti ayah, kakek, paman. Jadi ia memanggilku paman. Itu adalah sebuah hubungan. Tapi dalam kaitan dengan hal sebelumnya, ia adalah keturunanku. Kau tahu apa yang kukatakan? Darahku ada dalam dirinya. Sangat buruk. Tidak pantas menyebut hal seperti itu. Ia bukan anakmu, ia anakku. Aku yang bertanggung jawab atas kelahirannya. Itu adalah hal terburuk yang bisa kukatakan. Jika kau tahu artinya. Jadi aku hanya ingin tahu, apa yang ingin kau tekankan? Itu saja. Apa yang ingin kau katakan padaku? Tolong jelaskan padaku. Dan demi Tuhan, kau tidak akan bisa menemukan orang yang berbahasa Inggris yang akan menjelaskan padamu. Pukulan sekeras apapun tidak akan bisa menghukumnya. Apa yang ingin kau jelaskan padaku? Apa maksudmu saat kau mengatakan keturunan bukan dibuat? Apa yang ingin kau katakan padaku? Bagaimana prosesnya? Katakan padaku, bagaimana prosesnya? Hal terdekat sejauh pengalamanku yang bisa menerangkan hal ini datang dari seorang Amerika. Kau lihat, orang Amerika sangat militan. Ya, benar, kau harus memberinya pujian. Mereka adalah pejuang. Pejuang dengan peralatan yang bagus. Peralatan yang paling bagus. Bukan diplomasi. Mencari di semak-semak, menepuk punggungmu. Hipokrit. Hipokrit. Tidak. Ini adalah pertempuran langsung. Pertempuran dengan kepandaian. Dan Amerika sangat ahli dalam hal ini. Ia adalah pria jantan. Lalu aku bertemu dengan orang Amerika ini bersama-sama dengan beberapa orang yang sering pergi ke masjid. Aku tidak sengaja menjadi salah satu pemimpin muslim terbesar di kotaku, Durham. Saat aku memandunya, subjek ini terangkat. Dan aku menanyakan pertanyaan ini karena aku telah bertanya pada semuanya dan tidak ada yang bisa menjawabnya. Aku bertanya padanya, orang Amerika ini. Aku bertanya, apa maksudmu saat mengatakan keturunan bukan dibuat? Dapatkah kau menjelaskannya padaku? Ya, maksudnya ia dimasuki oleh Tuhan. Apa? Tidak, aku tidak bermaksud demikian. Tapi kau bertanya padaku apa artinya dan aku beritahu artinya. Sekarang kau bisa lihat bagaimana reaksi Allah. Bagaimana reaksinya? Kata itu mengaitkan dirinya dengan hewan. Kau bisa lihat pada kuda ada silsilah di sana. Garis keturunan yang akan memberitahumu ayah dari kuda ini, ibunya, lalu nenek kuda ini, dan seterusnya. Silsilah dari kuda. Dan silsilah sapi. Sapi, silsilahnya. Siapakah nenek moyang banteng itu? Dari mana ia berasal? Sapi Brahma, dari manakah ia berasal? Ia berasal dari India. Kau tahu, 100 tahun lalu, lalu dari situ berlanjut hingga ke cucu-cucunya, dan seterusnya. Silsilah. Mereka menggunakan istilah ini untuk menggambarkan keturunan hewan. Sapi ini dikawini oleh sapi yang lainnya. Itu maksudnya. Inilah maksud sebenarnya. Lalu berkaitan dengan hal sebelumnya, Bapa tidak ada di dalam Al-Quran. Kata yang sangat indah. Tapi tidak ada di sana. Aku mengatakan ini keajaiban. 99 nama adalah keajaiban. Tapi jika kau tidak ingin menghitungnya, lakukan saja. Keajaibannya adalah komunis. Kaum yang paling berkuasa saat itu. Dan kata itu telah masuk di dalam dirinya selama 23 tahun. Ia tidak memasukkannya. Dan ia membuat kita untuk tidak menggunakan kata-kata itu. Ia selalu mengatakan Rabba, Rabba. Bukan Abba, Abba. Ajaib. Ya, aja. Kesimpulan dari pesan ini, Allah berfirman dalam contoh lainnya, awalam yarul lazina kafaru, jangan tidak mempercayai lautan. Mereka ada, mereka sangat jelas terlihat. Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, apakah mereka tidak dapat melihatnya? Allah berharap mereka dapat melihat dan mereka bisa jadi saksi. Awalam yarul lazina kafaru, annas samawati wal ardo kana taratka. Surga dan dunia bersatu sebagai sebuah ciptaannya. Fafatakna huma, dan ia memisahkannya untuk sementara. Dengan siapa ia mengatakan hal itu? Untuk siapa hal itu? Kafir kah? Siapa kafir? Baduin? 4000 tahun lalu? Tidak. Apa yang dapat dimengerti oleh orang-orang itu? Apa saja yang ia ingin tahu tentang alam semesta, tentang pembuatan surga dan dunia? Ia hanya menerima kata-kata itu jika ini adalah perkataan Allah. Amanna saddaqna. Kita mendengar, kita menerimanya, dan kita percaya. Ada iman yang mereka miliki. Mereka tidak memiliki rumput. Allah tidak melihat itu dalam orang-orang yang tidak percaya. Entah itu pada masa Muhammad, atau para orang yang tidak percaya di Kongo, atau di Eskimo yang mungkin tidak percaya pada Tuhan. Tidak. Ia bicara dengan orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang belajar, yang saat ini meluas ke seluruh negara sambil membagi ilmu ciptaannya. Para ahli astronomi, dengan teleskopnya yang hebat, saat mereka melihat luar angkasa, dan mereka menganalisa gerakan di dalam surga, dan mereka mengatakan padamu bahwa merekalah orang-orang yang berhasil, merekalah yang membuat mesin ini, jam ini bekerja, inilah jam alam semesta. Mereka bilang bahwa merekalah yang berhasil. Orang-orang seperti itu, dengan kemampuannya yang hebat, yang mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari Big Bang miliaran tahun yang lalu, karena ia telah menyaksikan alam semesta dan ia menyadari bahwa benda-benda ini berasal entah dari mana dan semuanya bergerak menjauh ke segala arah, bergerak menjauh seperti balon saat ditiup akan semakin membesar. Sesuatu seperti itu terjadi di luar angkasa, di dalam surga, di dalam galaksi ini. Semuanya menjauh dengan kecepatan yang semakin lama semakin cepat. Dengan kecepatan yang semakin lama semakin cepat ini, saat mencapai kecepatan cahaya 186.000 mil per detik, saat mencapai kecepatan itu, kita tidak akan dapat melihat lagi. Karena cahaya yang datang dari sana tidak akan dapat mendekat lagi, cahayanya akan menjauh. Jadi kita harus menemukan teleskop yang lebih besar dan lebih bagus untuk melihat pemandangan itu. Tidak heran, jika tidak, kita akan ketinggalan bis. Lalu mereka mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari Big Bang. Teori Big Bang. Siapa yang mengatakan itu? Orang terpandai di dunia ini, ahli astronomi. Dari mana kau mendapatkan ide lucu ini? Dongeng tentang Big Bang ini? Bukan, ini bukan dongeng. Bukan dongeng. Ini adalah fakta. Fakta yang bisa dibuktikan. Kami bisa menunjukkannya. Kami bisa memperlihatkan apa yang terjadi dan dari situ kami bisa menunjukkannya. Jika kita bisa memasukkannya ke dalam film dan memutar ulang agar kita bisa melihat semuanya kembali menjadi satu kembali. Benda apapun yang menjauh, jika angin balonnya bisa dibuang, kau bisa lihat bahwa ia akan kembali ke wujudnya semula ke satu pusat. Ada Big Bang saat itu. Kapan kau menemukan hal ini? Ia mengatakan kemarin. Karena 50 tahun dalam sejarah adalah kemarin. Apalah artinya 50 tahun? Tidak ada. Lalu seorang pria di padang pasir, seseorang yang tidak tahu cara menulis dan membaca, seseorang yang tidak bisa menulis namanya sendiri, ia tidak mungkin telah mengetahui hal ini. Bukankah begitu? Tidak akan bisa. Tidak mungkin. Orang itu tidak tahu astronomi, ia tidak punya peralatannya, ia tidak mempunyai teleskop, tidak ada. Di tengah padang pasir. Dan ia hanyalah orang biasa. Dan sekarang ia memberitahumu, seseorang di tengah padang pasir ini 1400 tahun yang lalu. Kanat saratkan. Fafatakna huma. Lalu ia memisahkannya. Apakah kau ahli biologi? Orang yang mempelajari kehidupan makhluk lain? Kehidupan mikro, amoeba? Kau tahu amoeba? Ia mengatakan bahwa hidup berasal dari lautan, air. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Ia mengatakan padamu, jika kita menoleh ke belakang, mengarungi ruang dan waktu, inilah asal-muasal kehidupan. Ada masa di mana bumi adalah kumpulan gas panas. Tidak ada yang bisa selamat di sini. Semuanya mendidih dan miliaran tahun yang lalu, air turun ke bawah dan mulai mendinginkan bumi ini, memakan waktu miliaran tahun. Lalu kehidupan pun dimulai. Dan ada bakteri di sana, tumbuhan, semuanya dimulai saat itu. Suatu saat tidak ada apa-apa, lalu semuanya dimulai. Dari manakah kehidupan itu berasal? Berasal dari lautan kah? Beberapa reaksi kimia, matahari memainkan peranannya, lalu kehidupan pun dimulai dari sana. Baiklah, kapankah kau menemukan hal ini? Kemarin. Karena 50 tahun adalah sejarah dalam kehidupan manusia. Orang di padang pasir itu sudah pasti tidak dapat menemukannya, bukan? Tidak akan pernah. Dengar. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan ia membuatnya dari air, semua makhluk hidup. Afala yu'minun. Lalu apakah kau akan percaya? Siapa? Kau, orang berilmu, orang yang belajar. Kau kafir, kau ateis, kau gnostik. Mengapa kau tidak percaya? Bahwa ini bukan hasil karyanya. Allah berfirman, awalam yakfihim. Anna anzalna alaikal kitaba yutsla alaihim, inna fi dzalika lirahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Ilmu pengetahuan, saling mengasihi. Dan ingatlah ini bagi orang-orang yang percaya. Tidak mungkin ia yang menulis ini. Dalam ayat 48 di surat An-Kabut bagian 29 dikatakan bahwa وَمَا كُنْتَ تَتْسُلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ كِتَابِ. Jika kau tidak mengikuti kebiasaan Muhammad, jika kau tidak tahu cara membaca kitab ini, وَلَا تَهُتُّهُ بِيَمِنِكَ. Ia tidak bisa menulis dengan tangan kanannya. إِذَا لَرْتَابَ الْمُقْتِلُونَ. Jika begitu, jika ini adalah omong kosong, hanya obrolan di pasar saja, mereka mungkin dapat meragukannya. Muhammad adalah orang yang sangat terpelajar. Dia pasti masuk ke beberapa universitas. Dan kau tahu, sekarang ia memberitahumu tentang hal ini, teori ini. Ya, mungkin ada sedikit alasan untuk meragukannya jika ia pernah sekolah, jika Arab mempunyai pengetahuan atas hal ini. Tentang ilmu pengetahuan belajar, tidak ada. Allah menunjukkanmu bahwa ia mengirimimu orang biasa. Nabi yang juga orang biasa. Ajaib. Ia memilih bangsa yang jauh terkucil dari semua bangsa Arab. Tidak lebih dari separuhnya yang mengerti tulisannya dari semua bangsa Arab. Bangsa ini adalah bangsa biasa. Dan ia memilih nabi yang orang biasa. Kau tahu mengapa? Untuk membuktikan padamu bahwa ini adalah hasil karyanya. Thomas Kelly menjelaskan tentang orang-orang dan apa arti Al-Quran bagi mereka. Ini adalah untuk kaum gembala yang miskin. Orang-orang Arab ini, kaum gembala yang miskin. Bangsa yang tidak dikenal di dunia sejak semuanya berawal. Sejak Allah menciptakannya, mereka tidak dikenal, tidak terkenal, tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang mengamatinya, tidak ada yang ingin mengamati orang Arab. Ini adalah orang-orang yang menarik. Apakah ada wanita-wanita cantik di sana? Tidak ada. Mereka tidak akan melihatmu lama-lama. Tidak ada orang yang ingin mengambilmu. Kau adalah orang yang mampu bertahan. Apa yang akan kau lakukan dengan ini? Orang-orang mengutuk ibu tiri yang membunuh putrinya, menyalahgunakan nama Tuhan, saling membunuh satu sama lain. Kanibal. Ada apa dengan mereka? Alexander yang agung melewatimu, Persia melewatimu, Romawi melewatimu. Tidak ada yang tertarik dengan kaum ini. Karena mereka adalah kaum gembala yang miskin. Thomas Kelly mengatakan demikian. Yang tetap mempertahankan ketidakterkenalannya sejak dunia ini dibuat. Kau lihat itu? Hal yang terlewati menjadi hal yang patut diingat. Hal yang kecil telah tumbuh menjadi besar. Dalam satu abad setelah itu, Arab mempunyai Grenada di sisi sini dan Delian di sisi sana. Mereka mempunyai semua hal yang ada. Sebagai tambahan, sebagai seseorang yang jenius, Arab menyebar kesuksesan di seluruh dunia. Karena kepercayaan itu adalah hal yang hebat. Hidup adalah saat untuk memberi. Semua hal menjadi hebat. Semua itu karena kepercayaan. Atau bukan? Sebagai lanjutannya, ada sebuah percikan di dalam dunia yang hitam dan putih. Tapi lihatlah, percikannya membesar hingga mencapai surga dari Delhi hingga Grenada. Apa yang bisa membuatnya demikian? Buku Tuhan ini. Gembala dan penunggang unta itu, salah satu dari mereka membawa sepupunya, seorang Yahudi, sedang menulis buku tentang pengobatan. Ia sedang mencari di dalam diri sepupunya yang Arab. Orang Yahudi, ia menulis tentang pengobatan. Tapi ia tidak memilikinya. Karena itu ia harus mencarinya. Kau tahu apa yang ia katakan? Ia mengatakan, pemburu emas dan penunggang unta duduk di puncak gunung. Inilah yang dilakukan orang Arab itu, memburu emas. Dan penunggang unta duduk di puncak gunung. Ini adalah pekerjaan Allah. Kau lihat, bukan kau. Kau tidak dapat melakukannya. Allah menunjukkannya. Inilah yang dapat ia lakukan. Ia sedang menggali, tapi aku katakan padamu, ia tidak bisa melakukan hal hebat lainnya. Sejak saat itu, pemburu emas dan penunggang kuda, Allah membuatnya superior. Membuatmu bisa mengatur setengah dari dunia. Ini adalah bukunya. Ini adalah hasil karyanya. Dan ia bisa melakukannya lagi, sebuah buku, sebuah keajaiban dari semua keajaiban. Contoh lainnya. Dalam surat Yasin, bagian 36, ayat 36, Allah menjelaskan tentang seks di dalam dunia tumbuh-tumbuhan, juga di dunia hewan, dan hal-hal yang tidak kita ketahui. Mungkin ini semua nanti akan ditemukan. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Kejayaan akan datang karena ia telah menciptakan semua kebutuhan. Mimma tumbitul ardu, agar dunia tetap dapat berproduksi, dunia tumbuhan. Wa min anfusikum, dan dari kaummu sendiri, dan juga dunia hewan. Wa mimma la ya'lamun, dan hal lain yang tidak kau ketahui. Pasangan untuk semuanya. Kita sering melihat ini di dalam Discovery. Bahkan tumbuhan pun mempunyai jenis kelamin. Ada beberapa tumbuhan yang kelamin jantan dan betinanya tergabung. Ada tumbuhan dan pohon lainnya yang mempunyai jenis kelamin berbeda. Seperti pohon kurma. Pohon jantan berbeda dengan pohon betina. Aku yakin para Arab tahu hal itu. Kita tidak tahu itu. Manusia tidak tahu hal ini pada masa itu. Para nabi tidak tahu hal ini. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam saat di Madinah, beliau melihat beberapa anak-anak Arab, anak-anak kecil. Ya, anak-anak kecil. Mereka mengambil bunga dari pohon jantan dan mereka menaruhnya di pohon betina. Lalu Nabi bertanya pada mereka, mengapa mereka melakukan itu? Kita tidak tahu. Kita melihat ayah kita melakukan hal itu. Ini adalah jawaban yang berbau kepercayaan. Ia melakukan hal itu karena ia melihat ayahnya melakukan hal serupa. Jika kau melakukan sesuatu yang buruk, kau akan bertanya, mengapa? Karena kita melihat ayah melakukannya. Maka Allah mengatakan, bahkan jika sang ayah mengabaikan anakmu. Lalu sekarang, ini seperti hal gaib. Kau mengambil tumbuhan dan memukulinya. Ini terlihat seperti hal gaib. Karena itu ia berkata, hentikan. Apakah ini hal sama seperti saat kau berargumen? Sekarang gunakanlah kata-kata itu. Hentikan, hentikan. Lalu mereka berhenti. Lalu ada kegagalan panen pada masa itu di Madinah. Kegagalan yang sangat besar. Lalu mereka mengeluh kepadanya, lihatlah kami melakukan apa yang kau katakan, lihatlah hasilnya, lihatlah kurma-kurma kami, lihatlah hasil kurma kami. Lalu Nabi mengatakan, baiklah, lanjutkanlah memukuli tanamanmu. Aku tidak tahu apakah ia tahu hal itu, bahwa ini adalah tanaman jantan dan ini tanaman betina. Bangsa Arab entah bagaimana caranya, mereka menemukan secara tidak sengaja pada saat anak-anak mereka memukuli pohonnya. Maka pohon itu berbuah lebat. Teruskanlah, ini bagus. Terus lanjutkan. Sekarang mereka mengetahuinya. Jika mereka tidak melakukan hal itu, mereka tidak tahu tentang Polinesia, serangga dan lebah dan angin yang melakukan pekerjaannya. Tapi tidak sebagus jika kau melakukannya secara langsung, menyatukan bersama-sama karena pohon jantan tidak dapat menghampiri pohon betina. Sama halnya dengan pepaya, buah yang indah. Aku menanamnya. Dan aku suka buah ini. Suatu hari aku menanamnya di kebunku, yaitu dua pohon pepaya mulai tumbuh di sana. Aku tidak tahu apakah sebutannya bagi kalian. Pepaya. Bagaimana? Pepaya kah? Betul? Ya, pepaya. Pepaya. Kami mengatakan pepaya. Ia mulai tumbuh dan suatu hari berbuah. Sangat nikmat. Sangat menyegarkan. Lalu aku mengambil bibitnya dan menanamnya lagi. Tidak ada apa-apa. Dan aku terus menanam bibitnya. Tidak ada yang terjadi. Lalu aku mencampurnya dengan abu. Tidak ada yang terjadi juga. Berbagai cara kulakukan pada bibit-bibit itu, aku mencoba semuanya. Tidak ada yang berhasil. Aku tidak mengerti mengapa. Mengapa? Apa yang terjadi? Saat ku tanam bibit yang pertama, semuanya langsung tumbuh. Tapi sekarang, tidak ada satupun yang tumbuh. Lalu, aku membutuhkan waktu lama untuk mengingat apa yang Allah katakan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu. Dan aku lalu menemukan bahwa pohon pepaya ini ada yang jantan dan betina, sama seperti kurma. Pohon betina mempunyai bunga yang besar dan tumbuh besar. Pohon jantan mempunyai batang yang pendek dan di ujungnya ada bunga-bunga kecil. Lebah dan angin yang melakukan pekerjaan itu Polinesia. Jika ada pohon jantan di sekitarnya, pohon ini akan dibuahi. Jika tidak ada pohon jantan, jika kau punya 100 pohon betina, kau bisa mendapatkan buahnya. Tapi semua bibitnya sia-sia, tak dapat digunakan. Kau tidak bisa menanam bibitnya. Kau tidak bisa memiliki pepaya lagi. Saat pohon itu tua dan mati, semuanya akan berakhir. 1400 tahun yang lalu, Allah berfirman melalui nabinya kepada kita. Subhanalladzi, kejayaan akan datang. Khalaqal azwaja kullaha. Keajaiban. Keajaiban dari ilmu pengetahuan. Kurasa, aku akan mengakhirinya dengan satu contoh terakhir untuk malam ini. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, hal ini, Allah tidak akan pernah berakhir. Orang biasa seperti diriku hanya bisa memberikan satu lusin. Aku memberikanmu buku Allah ini sebagai keajaiban dari jurnalisme. Jurnalisme. Ini adalah keajaiban dari ilmu embrio. Informasi apa saja yang diberikan padamu. Psikologi. Semua orang dan ilmuwan haruslah melihat ke dalam buku ini. Lihatlah buku ini. Analisalah dengan menggunakan ilmu pengetahuanmu sendiri yang diberikan oleh Allah. Lihatlah. Ini adalah keajaiban dari semua aspek. Mukjizat. Keajaiban dari semua keajaiban. Jadi aku mengatakan jurnalisme. Kau tahu, aku menemukan ini secara tidak sengaja. Banyak hal yang aku tahu kebanyakan berasal dari ketidaksengajaan, tapi ketidaksengajaan bukanlah hal yang tidak disengaja. Allah menciptakan kesempatan untuk mereka yang membuka matanya. Seseorang berkata sesuatu dan ia memberimu petunjuk, lalu kau menemukannya. Lalu seseorang menunjukkan sesuatu dan kau menemukan sesuatu. Karena kau ada di alam bebas. Aku hidup di luar Durham, sekitar 25 mil di luar kota, dan setiap pagi aku berjalan di jalan yang kami juluki jalan pantai seperti di Cornish, di pinggir laut, di dekat Durham. Sekarang mereka punya jalan bebas hambatan, jadi aku tidak menggunakan jalan pantai itu lagi. Aku melewati jalan bebas hambatan karena lebih cepat tidak ada halangan untuk pergi bekerja. Dari semua jalan yang sangat kuingat dengan jelas, di sebuah persimpangan ada sebuah surat kabar yang bernama Newsvenda, koran pagi. Dan ia punya papan penjelasan. Setiap pagi, papan penjelasannya baru. Mereka mencoba menjual koran. Saat menyupir, aku membaca papannya. Dan aku memutuskan koran itu tidak pantas dibeli hari ini. Aku tidak mau membeli korannya. Menurut papan penjelasan yang mereka tawarkan kepadaku, beritanya tidak menarik. Lalu aku memarkir mobilku di Durham, di kota. Ini hanya sedikit di pinggir kota. Di dalam kota, aku memarkir mobilku, berjalan ke kantorku, dan di jalan lain, sebuah persimpangan lain, aku melihat koran yang sama. Penjualnya tidak sama, tapi korannya sama. Dan papan penjelasannya berbeda. Aku membacanya, papannya, dan membeli koran itu. Koran pagi yang sama. Papan penjelasannya berbeda. Hal itu terjadi berulang-ulang. Aku tidak ingin beli, lalu aku beli. Aku tidak ingin membeli, lalu aku membelinya. Aku mencoba berpikir, mengapa hal ini bisa terjadi? Aku tidak ingin beli, lalu aku membelinya. Mengapa?